Ada rindu di malamku, ada resah di tidurku, ada tangis di hatiku, ada hasrat yang menggebu. Ada engkau di anganku, bermain dalam hayalku, ada senyum di mataku yang menyiksa pandanganku. Yeah.